Ada pertanyaan? Hendak salat wajib sendiri? Mustahab. Dia qomat dulu, nah. Adzan dan qomat itu fardu kifayah. Adzan dan qomat fardu kifayah. Jika sudah ada sebagian kaum muslimin di tempat itu, nah, yang di satu lingkungan wilayah yang adzannya ya tercapai, mencapai mereka yang tinggal di lingkungan itu, nah, maka itu sudah mewakili. Nah, maka itu sudah mewakili, dan setiap yang mendengar adzan itu wajib menghadiri panggilan tersebut kecuali ada udzur. Adzan yang dimaksud di sini adzan, di kriterianya adzan di tempat yang tinggi, di atas atap misalkan. Nah, tempat yang tinggi, bangunan yang tinggi, di waktu yang hening, sunyi, sepi, tidak ada suara sama sekali. Tidak ada hiruk-pikuk kendaraan dan yang lain, dan tidak ada gedung-gedung tinggi yang memantulkan suara itu sehingga menyebar bebas dan leluasa. Maka siapapun yang mendengarnya wajib memenuhi panggilan itu. Nah, menurut pendapat yang mewajibkan salat berjamaah, itu sudah mewakili azan untuk wilayah yang terjangkau. Selainnya, selain yang mau salat ya wajib, maka itu adzan dan qomatnya hanya mustahab. Fardu kifayahnya yang ini tadi. Nah, Allahu a'lam. Yang lain? Apa yang dijawab oleh makmum apabila imamnya batal ketika sujud? Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Nah, imamnya batal ketika sujud, otomatis dia keluar saat itu. Nah, makmum melanjutkan sholatnya. Makmum melanjutkan sholatnya sendiri-sendiri. Melanjutkan sholatnya sendiri-sendiri. Nah, ya. Dan bisa juga imam ketika dia batal, dia bangun, kemudian dia memberitahu salah satu yang ada di belakangnya yang paling dekat untuk, dan menariknya untuk dia yang menjadi pengganti. Nah, ini dia selesaikan sujudnya, kemudian bangkit, ya, kemudian dia bangkit. Nah, namun di sini dia dalam keadaan duduk, tidak mungkin kan maju ya? Hah? Bisa maju bergerak gitu sambil duduk untuk mengambil posisi imam? Tidak mungkin kan dilakukan. Nah, sambil duduk atau jika tidak, nah, dan pada kebingungan ya, melanjutkan sendiri-sendiri, melanjutkan sholat sendiri-sendiri. Nah, masing-masing menjalankan sholatnya sendiri-sendiri. Wallahu a'lam. Apakah memungkinkan artinya dia tetap di tempatnya dulu, ya, dia mungkin ya, dia di tempatnya dulu, dia yang tertib, dia bangun dari sujud dan memimpin sholat jadi imam, setelah berdiri baru maju. Nah, apakah ini memungkinkan atau tidak, dibenarkan atau tidak? Namun mungkin, mungkin yang dia maju, sambil duduk bergerak ke depan. Nah, dengan bantuan tangannya untuk maju ke depan. Jadi yang penting bangun dari sujudnya untuk duduk, kemudian dia sambil bergerak sambil duduk maju ke depan untuk memimpin. Apalagi jika dia, yakni imamnya menarik dia dan meminta untuk menggantikan pengganti. Jika tidak, masing-masing menyelesaikan sendiri-sendiri. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Tafadhal, jazakumullah khairan.